Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Le. Apa? Gue kangen. Wei, siapa itu? Dia kangen. Iya, Rene. Oi. Kenapa? Saya balik. Kapan? Minggu pas.